Đi xin nó lớn sẽ tư sức xa. Tiba sayang tak bersom cinta. Rasa percaya sangat han mungkin. Kata mungkin kem curiga lon hana. Rakan setia Haragina lepaksa dinda. Karena kecewa luka yang menerasa Lepen kecina tanya dengan pendamping rakan setia.